Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian Bada'iul Masan fi tawbih Alfiyat Ibn Malik. Masih tentang An-Nasab. Al-Mas'alatu As-Sadisata Asrah, masalah yang ke-16. Idza nasabta ila ismin thulathiyyin mahdhufil fa'i sahih lam lam yuradda ilaihil mahdhuf. Jika engkau menasabkan isim yang terdiri dari 3 huruf yang fa kalimahnya dibuang, lam kalimahnya sahih bukan mu'tal, maka fa kalimah yang dibuang itu tidak perlu dikembalikan lagi. Nahu idatun wa idiyun sifatun wa sifiyun jadi wawunya yang merupakan fa kalimah yang dibuang itu tidak perlu dikembalikan lagi. Jadi idatun asalnya wa'dun ya. Taib sifatun asalnya wasfun. Nah ini ketika dinisbahkan wawu yang merupakan fa kalimah tadi tidak perlu dikembalikan. Jadi idatun idiyun sifatun sifiyun. Al-mas'alatu as-sabi'atu as-sah. Idza nasabta ila ismin thulathiyyin mahdhufil fa mu'talil lam wajib ar-raddu wa fathu 'ainihi. Jika engkau ingin menasabkan isim yang terdiri dari 3 huruf fa kalimahnya dibuang tapi lam kalimahnya itu mu'tal. Ingat, kalau tadi lam kalimahnya apa? Sahih. Ini lam kalimahnya mu'tal, di huruf ilat. Maka yang dibuang tadi harus dikembalikan dan ain kalimahnya di fathah. Nahwu syiatun wa waswiyun. Diyatun wow nam siyatun wa wasawiyun diyatun wa wadawiyun. Siyatun itu asalnya wasyah, diyatun wadiyah. Nah, ketika dinasabkan wawu yang merupakan fa kalimah tadi dibuang dikembalikan ya, karena lam kalimahnya mu'tal, itu huruf ilat. Nah kemudian ain kalimahnya barfikum di fathah yatun wawasawiyun yatun wawadawiyun. Nah, jadi bedanya yang tadi lam kalimahnya sahih, yang ini lam kalimahnya ilat. Kalau yang sahih pembuangan tidak dikembalikan, kalau lam kalimahnya huruf ilat maka pembuangannya dikembalikan seperti semula. Ditambah lagi ain kalimahnya di fathah. Tsaminat ashah, yang ke-18, idza nasabta ila ismin thulathiyyin mahdhufil lam radatta ilayhi lamahu wa futihat tsanihi. Jika engkau menasabkan isim yang terdiri dari tiga huruf yang lam kalimahnya dibuang, tadi kan fa kalimahnya, ini lam kalimahnya dibuang, maka lam kalimah yang dibuang tadi harus dikembalikan dan huruf yang kedua di fathah. Nahu abun wa abawiyun. Naam. Akhun wa akhawiyun. Lughatun wa lughawiyun. Yadun wa yadawiyun. Damun wa damawiyun. Jadi lam kalimah yang dibuang dikembalikan, kemudian huruf yang kedua di fathah. Abun abawiyun, akhun akhawiyun, lughatun lughawiyun, yadun yadawiyun, damun damawiyun. At-tasi'at as-sah, yang ke-19. Idza nasabta ila ismin thulathiyyin maksuril harfi tsani wajib tahfifuhu bija'lil kasrah fathatan. Jika engkau menasabkan isim yang terdiri dari tiga huruf, huruf yang kedua kasrah, maka wajib ditahfif. Ditahfif itu diperingan bacanya dengan cara kasrahnya diganti fathah. Nahwu namiron. Nah ya, tiga huruf, huruf yang kedua kasrah, namiron. Ketika dinisbahkan, maka huruf kedua yang dikasrah tadi di fathah untuk memperingan bacaan. Namiron, namariyun. Itu namariyun itu lebih enak daripada namiriyun. Nah, ya. Du'ilun, du'aliyun. Ibilun, ibaliyun. Malikun, malakiyun. Al-Isrun, yang ke-20. Idza nasabta ila ma qabla akhiri ya'il musaddadah maksurah wajaba tahfifuha bihadfil ya'al maksurah. Jika engkau menasabkan sesuatu yang sebelum akhir berupa ya' yang tasdid yang kasrah, maka wajib ditahfif dengan cara ya' yang kasrah tadi dibuang. Nahu tayyibun. Naam. Itu kan ditasdid ya. Ya, ya tayyibun. Maka kalau dinisbahkan ya yang dikasrah tadi dibuang. Naam. Menjadi tayyibun. Mayyitun, mayyitun. Kaisun, kaisiyun. Jadi yaknya dibuang satu. Ya. Nah. Toyibun, toyibiyun. Maitun, mayitun, mayitiyun. Kaisun, kaisiyun. Taib. Al-Hadiyah wa Isra'un yang ke-21. Idza nasabta ila ma khutima biya'in musyaddadah masbuqatin biharfin wahid qulibat athaniyah wawan wa futihatil ula wa radattaha ilal wawi in kana asluhal wawi. Jika engkau ingin menasabkan isim yang diakhiri dengan ya yang tasdid didahului satu huruf sebelumnya, di sebelumnya yang tasdid tadi cuma satu huruf ya, maka huruf yang kedua diganti wawu, kemudian huruf yang pertama di fathah dan diganti dengan wawu yaknya tadi itu, jika memang asalnya wawu. Contoh hayyun, hayyun ini diakhiri dengan yak yang tasdid, sebelumnya yang tasdid hanya satu huruf ha, nah, maka huruf yang kedua diganti dengan wawu, yaitu yak yang diganti wawu, kemudian huruf yang pertama di fathah dikembalikan kepada wawu jika asalnya wawu. Hayyun menjadi hayawiyun, toyun towawiyun. Asalnya wal isrun idza nasabta ila ma khutima biya'in musyaddadah masbuqah bi harfain khudifatil ya al ula wa futihat ma qablaha wa qulibat athaniyah wawan. Jika engkau ingin menasabkan isim yang diakhiri dengan ya tasdid, yang sebelum ya tasdid ada dua huruf, maka ya yang pertama dibuang dan yang sebelumnya di fathah, kemudian yang kedua diganti dengan wawu. Jadi aliyun ya tasdid sebelumnya dua huruf ain dan lam, aliyun wa alawiyun, adiyun wa adawiyun, nabiyun wa nabawiyun. Nah, perhatikan baik-baik itu. Kalau imtihan ya, ainas sahih, gitu ya. Nah, ini gampang-gampang susah ya. Nah, pakai perasaan juga. Ya. Nah, sing pantas cocok apa ya. Nah, kalau pas ya betul, kalau enggak pas salah. Ats-tsalitsa wa is-saun idza nasabta ila ma khutima biya'in musyaddadah masbuqa bi aktsar min harfain wajaba khatfuha wa wad'u ya'in nasabi mawdi'aha. Kalau engkau ingin menasabkan isim yang diakhiri dengan ya tasdid yang sebelumnya didahului oleh lebih dari dua huruf, maka wajib dibuang dan diganti posisinya dengan ya nisbah. Lahu kursiyun wa kursiyun, bacanya sama cuma beda yaknya. Syafi'i wa syafi'i, fa'annaka abqaita makana kadzalika al-hali, seolah-olah engkau tetap membaca seperti keadaan semula, cuma bedanya kalau sudah dinaswab yaknya adalah yak nisbah ya, bukan yak kalimah yang ditasdid. Taib. Arabi'ah wal isrun idza nasabta ila mutanna au majmu' wajaba raddu ila al-mufrad. Kalau engkau ingin menasabkan isim mutanna atau isim jamak maka kembalikan dulu ke mufradnya, jadi baru dikasih nisbah. Nah, al-iraqani wal-iraqiyu, jadi bukan al-iraqaniyu, bukan, tapi harus dimufradkan. Kutubun wa kitabiyun, bukan kutubiyun, bukan, ya, dimufradkan. Akhlak wa khuluqiyun. Al-Khamisah wa Isrun, yang ke-25. Iza nasabta ila alamin mangkurin an musanna aku mujmuk nasabta ilaihi ala lafdi. Tapi kalau engkau menasabkan nama sesuatu yang diambil dari isim musanna atau jamak diniati sebagai nama, ya, maka dinisbahkan sesuai dengan lafad musanna atau jamaknya karena dipakai nama. Tapi kalau tidak pakai nama, statusnya sebagai isim musanna atau jamak, maka dimufradkan. Tapi kalau dipakai sebagai nama, ya tetap musanna atau jamak, terus dikasih ya nisbah. Nah, Zaidani, Zaidani, Zaiduna, Zaiduni, Ansor, Ansori, Arafat, Arafati, ya. Nah, itu nama sesuatu. Zaidan nama, Zaidun nama, Ansor nama, Arafat nama, ya. Tidak diniati sebagai musanna atau jamaknya, tapi sudah diniati sebagai nama sesuatu, maka ketika dinasabkan tetap enggak dimufradkan. Taib. As-sadisah wa isrun, idza nasabta ila alamin murakkabin tarkiba jumlah au masjid hadafta al-juz al-thaniya wa nasabta ila juz al-awwal lahu ta'abbata syarran ta'abbatiyun jadal haq jadiyun ba'labak ba'liyun ma'dikarib ma'diyun khadramaut khadrami ala ghairil qa'idah. Kalau engkau menasabkan isim alam merokap jumlah atau merokap masjid, maka bagian yang kedua naam dibuang, kemudian bagian yang pertama inilah yang dikasih yak nisbah. Contoh ta'abat atau syarat, ini merokap jumlah, ya, merokap isnadi, maka syaratnya dibuang menjadi ta'abatiyun. Jadal haq menjadi jadiyun, bak labak menjadi bak liyun, mak dikarib mak diyun, khadram maut khadrami. Ini tidak mengikuti kaidah, ya. Nah, untuk yang khadram maut, naam li khadrami masih ada mimnya. Itu kan khadra khadori gitu, ya. Nah, tapi mimnya dari bagian yang kedua masih diikutkan di khadrami. Harusnya kalau sesuai kaidah, ya bukan khadrami, ya, tapi khabori gitu, ya. Nah, khusus untuk yang khadramaut. Baik. Wallahu ta'ala alam suha. Kita pelan-pelan saja, ya. Nah, karena sudah mau khatam, ya. Kalau ngebut khatamnya lebih cepat, nanti malah bingung, ya, ngapain nanti, ya. Taib. Barakfikum. Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.